ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ جَمِيعًا. Kita bersyukur kepada Allah SWT sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan waktu luang kita bisa mengkaji pelajaran kita Syarah Riyadhus Shalihin. Kita masih pada bab Al-Amr bil Muhafadzah ala Sunnah wa Tabiat, perintah untuk menjaga sunnah-sunnah dan adab-adab sunnah. Qala al-Allama Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimah ta'ala, "Tsumma dzakara an-Nabi sallallahu alaihi wasallam," kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Anna yu'ta bi rijalin min ummatihi," bahwasanya di hari kiamat kelak ada orang-orang dari umatnya didatangkan, dihadirkan. Ini ada orang-orang dari umat Nabi Muhammad SAW dihadirkan di hadapan. Fayuqadu bihim dzata syimal, kemudian mereka direnggut dari sisi kirinya. Ai ila tariqi alina waliyadu billah. Ada umatnya Nabi Muhammad SAW ternyata diarahkan menuju jalan penduduk neraka. Waliyadu billah. Fayaqulu Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, ashabi, ashabi, ya Allah, itu sahabatku, itu sahabatku, itu orang muslim, itu mengikuti ajaranku. Ai yasma'u ila Allah subhanahu wa ta'ala fihi, yaitu Nabi SAW menyebutkan seperti ini dalam rangka meminta syafaat kepada Allah pada urusan mereka. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka lakukan setelah sepeninggalmu. Jadi Nabi di saat hidupnya mengetahui orang-orang tersebut ikut sholat, ikut puasa, ikut haji. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Sehingga Allah menyatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ada-adakan dalam agama ini setelah sepeninggalmu. Maka fayaqulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kama qala Abdus Shalih, sebagaimana yang dikatakan, yang diucapkan oleh seorang hamba yang saleh, yakni di Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Jadi Nabi SAW setelah mendengar bahwasannya mereka adalah orang-orang yang mengadakan perkara-perkara baru setelah sepeninggalnya Nabi, maka Nabi SAW mengatakan ucapan sebagaimana ucapannya Nabi Isa ibn Maryam. Hina yakul yaumal qiyamah. Di saat Nabi Isa berkata di hari kiamat, iqala Allah Ta'ala lahu. Di mana Allah Ta'ala berkata pada Nabi Isa, a'anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ini Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia, apakah engkau menyeru manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku, wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikan aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Kama yasumu an-nasara alladina yakulun inna muttabi'un lahu. Sebagaimana ini anggapan orang-orang Nasara yang mereka mengatakan bahwasannya mereka mengikuti Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Padahal Nabi Isa tidak pernah menyuruh umatnya untuk beribadah kepadanya. Nabi Isa menjawab pertanyaan Allah SWT, apakah engkau berkata pada manusia untuk menjadikan engkau dan ibumu jadi dua sesembahan? Maka jawabnya Nabi Isa, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li haqqin. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li haqqin. Tidak pantas bagiku untuk mengatakan perkara-perkara yang aku tidak memiliki hak dalam perkara tersebut. Li'annal uluhiyah laisat haqqan li'ahadin illa lillah rabbil alamin. Sesungguhnya sifat ketuhanan tidak ada yang berhak bagi seseorang pun melainkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla, Allah Rabbul Alamin. Sesungguhnya yang pantas untuk diibadai hanyalah Allah Ta'ala. Sehingga Nabi Isa menyatakan, aku tidak pantas mengatakan yang demikian ini. Jadi Nabi Isa mengingatkan orang-orang yang mengatakan ikut Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan bahwasannya tidak pantas aku mengatakan bahwasanya aku sesembahan. Ini bantahan bagi orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani yang beranggapan bahwasanya Tuhan itu ada tiga. Ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Tuhan Bapak yaitu Allah, Tuhan Ibu maksudnya Maryam, Tuhan Anak adalah Isa. Na'udzubillah menjali, subhanallah amma yakulun, subhanallah amma yasifun. Jadi ini anggapan orang-orang Nasara terbantah dengan ucapan Nabi Isa alaihissalatu wassalam dalam ayat ini, bahwasanya tidak pantas seorang hamba, seorang makhluk yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya, ini tidak pantas. Tsumma yaqul, kemudian Nabi Isa menyatakan, in kuntu qultuhu faqad alimta. Jika aku mengatakan demikian, pasti engkau mengetahuinya ya Allah. Jika aku mengajak umatku agar beribadah padaku, agar beribadah kepada ibuku, pasti engkau mengetahui ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa-apa yang ada padaku dan aku tidak mengetahui apa-apa yang ada pada dirimu. Jadi seluruh apa yang dilakukan seorang makhluk, apa yang diucapkan oleh seorang makhluk, Allah mengetahuinya seluruhnya, baik kecil maupun besar. baik yang nampak maupun tersembunyi. Allah Maha tahu, sedangkan makhluk tidak mengetahui apa yang Allah lakukan. Inna anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau dat yang Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tidak nampak. Ma qultu lam illa ma amartani bihi, aku tidaklah mengatakan kepada umatku melainkan apa yang engkau perintahkan diriku dengannya. Apa perintah Allah kepada Nabi Isa? Ani budullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ini yang diucapkan Nabi Isa kepada umatnya, sembahlah Allah sebagai Rabbku dan Rabb kalian. Akan tetapi namanya manusia, karena bersifati dengan dolim dan jahil, dolim dan memiliki kejahilan, mengaku-ngaku mengikuti Nabi Isa, padahal Nabi Isa tidak pernah menyuruh untuk menyembah beliau. Yang beliau perintahkan adalah untuk menyembah Allah, Rabbnya dan Rabb sekalian manusia. Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku sebagai saksi bagi mereka selama aku berada pada di sisi mereka. Selama aku hidup, aku menyaksikan apa yang mereka lakukan. Falamma tawaffaitani, akan tetapi di saat engkau telah mematikan aku, ya Allah, di saat engkau telah membuat aku meninggal, kunta antar rakiba lain, engkau lah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau lah sebagai saksi menyaksikan seluruh segala yang ada di muka bumi ini. Ini ucapan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan diucapkan pula oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi selama Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad menyaksikan apa yang diamalkan oleh umatnya. Tapi di saat Nabi Muhammad SAW meninggal, Nabi Muhammad tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya. Ini menunjukkan bahwasannya para nabi adalah manusia biasa, makhluk yang bisa meninggal dan tidak mengetahui perkara yang gaib, perkara yang tidak nampak. Sehingga batillah, salah anggapan orang-orang yang mengatakan bahwasannya nabi masih bisa mengetahui apa yang dilakukan umatnya. Nabi terkadang bisa muncul di dunia, keluar dari kuburnya. Naudzubillah min dzalik. Ini keyakinan dan ucapan yang batil. Bahasanya mereka para anbiya, mereka makhluk Allah Ta'ala. Mereka kalau sudah meninggal, mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh umatnya. Dan lebih parah lagi, di antara mereka orang-orang yang ditokohkan menganggap dia memiliki karamah, memiliki kelebihan-kelebihan, sehingga di saat dia nanti kalau sudah meninggal, maka orang-orang pengikutnya disuruh pergi ke kuburannya, disuruh minta hajat-hajatnya. Alhamdulillah mendalik. Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia saja, tidak bisa menolong umatnya, tidak bisa membantu umatnya dikala Nabi Muhammad telah meninggal. Apalagi orang lain yang derajatnya di bawahnya, lebih rendah lagi. Fa'ilakilah lil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaumil qiyamah, innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak, Qala kama qala Isa ibnu Maryam. Di saat dikatakan kepada Nabi SAW di hari kiamat, bahwasanya engkau tidak mengetahui apa yang mereka adakan setelah peninggalmu, maka Nabi Muhammad SAW berkata sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Isa ibnu Maryam, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku sebagai saksi menyaksikan apa yang mereka akan lakukan selama aku masih hidup, selama aku masih berasa bersama mereka. Falam matawafaitani, dan di saat engkau mewafatkanku, engkau yang mengawasi mereka, engkau lah ya Allah yang mengetahui amalan-amalan mereka. Anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau lah yang menyaksikan segala sesuatu. Tsumma yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian dikatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, innam la yazalu murtaddin ala aqabin mundu faraqtahum. Sesungguhnya mereka senantiasa terus menerus berbuat murtad ala aqabin, di balik punggung-punggung mereka, mereka kembali menjadi kafir semenjak engkau berpisah dengan mereka. Semenjak Nabi Muhammad SAW meninggal, terjadi apa yang terjadi. Sebagian yang dulu orang-orang masuk Islam karena melihat Nabi Muhammad meninggal, mereka kembali menjadi kafir murtad. Mereka tidak mau menjalankan syariat Islam. Fayaqul Nabi alaihi salatu wassalam, sukan sukan, celaka dan celaka, celaka bagi orang-orang yang murtad setelah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman kita, na'udzubillah min dzalik, banyak sekali umat Islam karena lemahnya iman, karena jauhnya ilmu, mereka begitu mudahnya untuk murtad hanya diiming-imingi barang murahan dari dunia ini. Hanya dapat beras sekilo bisa murtad, hanya mendapat super mie satu dus murtad, hanya karena senang dengan perempuan kafir murtad. Karena hawa nafsu, mereka mudah sekali untuk murtad, kembali menjadi kafir, na'udzubillah min dzalik, keluar dari Islam. Sehingga kita benar-benar waspada. Kita hidup di zaman berbagai fitnah-fitnah, ujian-ujian, baik ujian dari sisi banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan, banyaknya syubhat-syubhat. Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa terseret sebagaimana orang-orang yang lain binasa. Karena berbagai tipu daya setan, baik kalangan jin dan manusia, setan dari kalangan jin dan manusia, mereka bersatu padu untuk menyesatkan kita, agar kita ikut mereka, agar kita ikut sesat seperti mereka. Mereka berupaya berbagai cara agar umat Islam jauh dari agamanya dengan diberi berbagai hiburan-hiburan, musik-musik, diberi pertunjukan-pertunjukan, akhirnya lalai dengan agama. Kita baca lanjutnya, qalu innam la yazalu murtadin ala aqabim mundu faraqtahum. Sesungguhnya mereka senantiasa murtad terus-menerus di atas kemurtadan mereka, kembali ke punggung-punggung mereka, berbalik arah mundur para tahun semenjak engkau berpisah dengan mereka. Tamasakabi ar-rafidah alladzina qalu. Si ar-rafidah ini kelompok yang mengaku Islam, akan tetapi hakikatnya mereka bukan orang Islam. Mereka kelompok kafir, kelompok zindik, munafik. Si ar-rafidah, mereka berpegang dengan hadis ini, bahwasannya si ar-rafidah mengatakan inna sahabah kullum irtadu anil Islam waliyadu billah. Si ar-rafidah mengatakan sesungguhnya seluruh sahabat murtad, keluar dari Islam. Ini si ar-rafidah memanfaatkan hadis ini, bahwasannya seluruh para sahabat keluar dari Islam waliyadu billah. Wa minum Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Di antara orang-orang yang murtad adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ini menurut pendapat Rafidah. Karena Rafidah adalah orang-orang munafik, ingin merusak Islam dari dalam. Mereka ingin menjauhkan umat dari generasi yang terbaik, sehingga generasi terbaik ini dicela, dilaknat dan dijelek-jelekkan agar umat Islam menjauh dari tokoh-tokohnya, agar umat Islam menjauh dari para sahabat yang mulia. Amma ala ahli bait, amma ala ahli bait kaum lam yartaddu. Ini pendapat Syiah Rafidah. Adapun ahlul bait Nabi, mereka tidak murtad. Ini pendapat yang keliru, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Wala syakka annam fi hadza kadibun. Tidak diragukan lagi bahwasannya mereka, yaitu Syiah Rafidah, mereka kaum zanadiqah, kaum munafik. Fi hadza kadibun, mereka dusta, mereka berbohong, mereka mengelabui umat Islam. Mereka menyatakan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman ini telah murtad. Ini dusta. Wanal khulafa al arba'ah kulluhum lam yahsul minhum ridda bi ijma'il muslimin. Bahwasanya khalifah yang empat seluruhnya tidak pernah terjadi pada diri mereka kemurtadan. Tidak pernah sama sekali empat khalifah ini murtad dengan kesepakatan kaum muslimin. Wa kadzalika amatu ashabin nabi alaihi salatu wasalam lam yahsul minhum ridda bi ijma'il muslimin. Demikian pula mayoritas sahabat nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah terjadi pada mereka murtad dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Jadi seluruh muslimin sepakat, mayoritas kebanyakan sahabat, apalagi terlebih-lebih Khulafa Ar-Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini mereka orang-orang mulia. Mereka tidaklah pernah murtad sama sekali setelah Nabi SAW meninggal. Ini bentuk kedustaan Rafidah, Syiah Rafidah. Syiah Rafidah berpendapat ingin merusak Islam, jadi menggambarkan kepada umat bahwasanya ini sahabat-sahabat Khulafa Ar-Rasyidin ini murtad. Mau dibilang enggak. Yang benar apa? Siapa yang murtad? Illa qaumun minal a'rab lamma mata Nabi alaihi salatu wasalam istatanu uftatinu. Melainkan ada sekelompok dari orang Arab Badui, sekelompok orang-orang gunung, orang-orang yang jauh dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mungkin hanya masuk Islam, jarang menimba ilmu kepada Rasulullah. Mereka jauh dari perkumpulan sahabat. Mereka di saat Nabi SAW meninggal, mereka terfitnah, mereka keluar dari Islam, wartaddu ala adbarihim, mereka murtad, berbalik arah kepada kebelakang, tidak menjalankan syariat Islam lagi, tetapi mereka memilih amalan-amalan yang mereka inginkan sendiri. Mereka lebih memilih untuk keluar dari Islam. Wa mana zakat, dan mereka tidak ingin, mereka menolak membayar zakat. Hatta qatalahum al-khalifatu ar-Rasyid Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga khalifah ar-Rasyid, khalifah yang terpimpin yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, memerangi mereka. Kenapa diperangi? Karena orang-orang Arab gunung tersebut murtad. Sahabat Abu Bakar ini ingin mereka kembali pada Islam, ingin mereka memeluk Islam sebagaimana mereka masuk Islam di saat Rasulullah SAW masih hidup. Sehingga mereka diperangi. Tujuannya bukan rasa iri atau dengki, bukan rasa karena rasa jengkel, tapi karena kasih sayang sahabat kepada mereka. Mereka dikembalikan kepada Islam agar mereka selamat di dunia maupun di akhirat. Wa ada aksaru milang Islam, maka setelah diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, mereka, mayoritas mereka kembali memeluk Islam. Ini sesuai dengan keinginan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka, mayoritas mereka kembali pada Islam. Mereka disadarkan bahwasannya walaupun Rasulullah meninggal, mereka tetap harus menjalankan syariat Islam. Di antaranya yaitu membayar zakat. Walakin ar-Rafidah, walakin ar-Rafidah, akan tetapi Syiah Rafidah, min syiddati hankihim wa bughdihim li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamassaku bi dhahiri hadzal hadis. Karena Syiah Rafidah ini sebenarnya mereka itu masih kafir, tapi melampakkan Islam. Mereka itu kaum munafikin. Mereka karena sangat dengkinya kepada para sahabat, sangat bencinya kepada para sahabat Nabi SAW, maka mereka berpegangan dengan dohir hadis ini. Secara dohir disebutkan bahwasannya umatnya Nabi Muhammad mereka murtad setelah peninggalan Nabi Muhammad. Padahal kenyataannya yang murtad hanya sebagian saja, dan yang murtad dari kalangan orang-orang yang jauh, hidupnya jauh dari tinggal Rasulullah SAW. Mereka orang-orang Arab gunung. Amma ahlu sunnah wal jamaah faqalu, adapun ahlu sunnah wal jamaah mereka mengatakan, inna hadal hadis amun yurabuni al-khas, sesungguhnya hadis ini umum, akan tetapi yang dimaukan adalah khusus. Jadi bukan keumuman sahabat, tapi hanya sebagian saja, sebagian orang yang dulu masuk Islam di masa Rasulullah SAW masih hidup. Wama aktsarul am alladhi yuradu bi al-khas. Wama aktsarul am alladhi yuradu bi al-khas. Betapa banyaknya keumuman, akan tetapi yang diinginkan adalah khusus. Banyak sekali hadis-hadis lafaznya umum, akan tetapi yang dimaksud adalah khusus, bukan seluruhnya. Faqalu ashabi, ucapan Rasulullah SAW, ashabi, sahabat-sahabatku, yakni laisa kullu, bukan seluruhnya, bukan seluruh sahabat, maksudnya sebagiannya saja. Balil ladzi irtadu ala akbarin, akan tetapi orang-orang yang murtad saja orang-orang yang berbalik ke punggung-punggung mereka, berbalik arah. Ini sebagian saja. Yang nahakada kila li Rasul alaih salatu wassalam. Karena demikianlah yang dikatakan kepada Rasul alaih salatu wassalam, innama lam yazalu murtadin ala aqabim mundu fa'at tahun. Sesungguhnya mereka senantiasa murtad, berbalik arah ke punggung-punggung mereka, tidak mau menjalankan syariat Islam semenjak engkau berpisah dengan mereka. Wa ma'lum annal khulafa ar-rasyidin wa amata ashabin nabi alaihi salatu wasallam lam yartaddu bil ijma'i. Telah diketahui seluruh kaum muslimin secara Islam yang benar bahwasanya khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman, Ali dan mayoritas sahabat Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah murtad. Ini kesepakatan kaum muslimin. Walau kudira annam irtaddu lam yabqa lana siqatun bisyari'ah. Anggaplah misalkan. Jadi muslimin sepakat seluruh kebanyakan mayoritas sahabat tidak murtad. Tapi anggaplah misalkan annam irtaddu bahwasanya seluruh sahabat murtad lam yaqqa lana siqatun bisyari'ah, maka tidaklah tersisa satu orang yang terpercaya dalam syariat Islam ini. Jadi misalkan seluruh sahabat murtad, apakah bisa syariat Islam sampai ke kita? Kalau seluruh sahabat murtad, pasti kita pun enggak bakal bisa memeluk Islam. Tidak tahu Islam, tidak tahu Rasul, tidak tahu ajaran Rasul, tidak tahu apa yang dibawa oleh Rasul SAW, tidak tahu sunnah-sunnahnya. Akan tetapi mayoritas sahabat masih Islam, tidaklah murtad, sehingga kita di zaman ini bisa memeluk Islam, bisa tahu ajaran yang benar, bisa tahu sunnah-sunnah Rasulullah SAW melalui para sahabat radhiyallahu anhum. Walihada kana ta'nu fi sahabah yadadammanu ata'na fi syari'atillah. Oleh karena ini mencela sahabat ini terkandung padanya celaan terhadap syariat Allah. Karena syariat Allah ini yang menyebarkan para sahabat setelah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meninggal, kemudian syariat Islam ini disebarkan di seluruh penjuru oleh para sahabat. Sehingga barang siapa mencela sahabat, berarti dia mencela syariat Islam, caranya Allah. Wa yataadaman atana fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mencela sahabat berarti berkonsekuensi, berarti mencela Rasulullah SAW. Wa yataadaman ta'na billah rabbil alamin. Kalau mencela sahabat berarti dia mencela Allah rabbul alamin. Bagaimana? Seperti itu. Bagaimana kok bisa mencela sahabat? Berarti mencela syariat Allah, mencela Rasulullah dan mencela Allah. Di sini kita baca penjelasan al-ulama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Allazi yat'anuna fis sahabah tadammana ta'nuhum arba'ata mahadir wa munkarati adimah. Orang-orang yang mencela sahabat, maka mencela mereka, mencela sahabat ini terkandung empat perkara yang berbahaya. Dan perkara mungkar-mungkar yang begitu besar. Waliyadu billah. Nih, atanu fi sahabah, watanu fi syariah, watanu fi nabi SAW, watanu fi rabbil alamin. Nih, kalau mencela sahabat, ini terkandung empat perkara yang membahayakan, empat kemungkaran yang besar. Berarti dia kalau mencela sahabat, otomatis dia yang dicela adalah para sahabat, mencela syariat Islam, mencela nabi, dan mencela Allah Rabbul Alamin tabarakallahu ta'ala. Lakinnahum qaumun la yafqahun, akan tetapi mereka orang-orang Syiah, gitu, mereka kaum yang tidak paham. Summun bukmun umyun qaum la ya'qilun, mereka adalah kaum yang tuli, yang bisu dan buta. Mereka tidaklah berakal, tidak berpikir. Karena Syiah adalah orang-orang munafik, sehingga mereka tidak berpikir akibatnya. Mencela sahabat berarti mencela syariat Islam. Amma kaum nutanan fi syariah, adapun mencela syariat, kenapa? Fali annal ladina naqalu ilaina asy-syari'ah humus sahabat. Karena orang-orang yang memindahkan syariat kepada kita, yaitu orang-orang yang menyampaikan syariat Islam ini kepada kita, siapa? Humus sahabat. Mereka adalah para sahabat. Syariat Islam bisa sampai kepada kita melalui sahabat. Wa idza kanu murtadin fa syari'ah ja'at min tariqihim fa inna la tuqbal yanna al-kafira la yuqbal khabaru. Jika para sahabat murtad, padahal syariat datang dari jalan mereka, dari jerih payah mereka, maka syariat tersebut maka tidak diterima. Seandainya sahabat ini murtad kafir, maka apa yang mereka bawa dari sunnah-sunnah Rasulullah tidak diterima. Karena lianar kafir la yukbal khabaru, kafir tidak diterima beritanya. Karena orang kafir tidak amanah, mereka tidak amanah kepada dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Dia saja tidak mau beribadah kepada Allah, sehingga tidak diterima beritanya. Bal fasik aidon kama qala ta'ala, bahkan orang fasik pun juga tidak diterima beritanya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Orang fasik saja disuruh tabayyun, disuruh cross check, disuruh meneliti beritanya, tidak sembarangan langsung diterima, apalagi kafir. Kafir jelas-jelas langsung ditolak. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, orang yang suka berbuat maksiat, orang yang berbuat dosa, berbagai dosa besar dilakukan, jika dia datang membawa berita, fatabayyanu, maka telitilah berita tersebut. Ini orang fasik saja, misalkan dia muslim, dia fasik. Berita yang dia berita, yang dia bawa, harus diteliti. Apalagi terlebih-lebih kafir, beritanya tidak diterima. Nah ini kalau orang sahabat ini kafir, pasti syariat tidak diterima. Otomatis kita juga tidak akan bisa memeluk agama Islam dengan benar. Wama kaunutanan fi Rasul SAW, adapun mencela Rasul SAW, fayuqal, maka dikatakan, idza kana ashabun Nabi SAW biar di musabah minal kufri wal fusuk bahwa ta'mun di Rasul SAW. Jika para sahabat Nabi SAW seperti ini, jika sahabat Nabi SAW disifati dengan seperti ini, dengan semacam ini, yaitu disifat, dianggap kufur, dianggap fasik, maka hal tersebut adalah mencela Rasulullah SAW. Kenapa bisa mencela sahabat? Berarti mencela Rasul, menganggap sahabat kafir, berarti ini celaan terhadap Rasul. Li'annal qarina ala dini qarini, karena namanya qarin, teman akrab, itu sesuai dengan agama temannya. Rasul ini dekat dengan sahabat. Kalau sahabatnya kafir, berarti dianggap Rasul ini juga kafir. Karena teman sesuai dengan agama temannya. Wa kullu insanin yu'abu bi qarinihi idza kana qarinu sayyi'an. Setiap manusia akan dicela gara-gara temannya, jika temannya jelek. Kita tahu sendiri, jika kita punya teman, teman kita ini suka mencuri, otomatis orang-orang melihat kita juga ikut mencuri. Teman kita suka mabuk-mabuk, maka orang-orang menilai kita juga suka mabuk. Yukal fulan laisa fi khair, maka dikatakan fulan padanya tidak ada kebaikan sama sekali. Lianna kuona ahu fulan wa fulan wa fulan min alisyar, karena teman-temannya fulan dari orang-orang yang berbuat kejelekan. Fata'nu fil ashab, fata'nu bil musahib. Sehingga mencela sahabat-sahabat, berarti celaan terhadap yang menjadikan sahabat. Berarti celaan orang yang dekat dengan para sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mencela ini, mencela sahabat ini bukanlah perkara yang remeh, bukan perkara yang dianggap enteng. Ini berbagai kemungkaran, berbagai maksiat berada padanya. Mungkin sampai sini yang bisa kita baca. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan sebanyak-banyaknya. Kita selalu lalai lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.